asa tak berarti. Jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru. Dan kayu yang kasar mengubahkan dalam hidup yang penuh kegagalan. Ku puji dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku. Dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia mendebu, ku tetap pegang salib itu. Ku yakin bahwa kurban Kristus di salib itulah agung dan ajaib. Hidupku sungguh-sungguh menjadi baru, dan ku tetap dekat salib itu. Hidup putus asa tak berarti, jalan tu.